Coba berkata, aku tiada mampu. Ku coba mengadu, tiada berdaya. Bertahun lamanya terjalin asmara. Kita merah kita, kita baik. Kita merah kita, kita baik.